Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah kita lanjutkan daurah kali ini dengan mempelajari kitab Kitabus Siyam dari Adabul Masyi ila Salah. Kitabus Siyam dari Adabul Masyi ila Salah. Baik. Kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah, dan asal dari Kitabul Masyi atau Adabul Masyi ila Salah kebanyakan adalah tentang masalah salat, ahkam salat. Hanya beliau menyebutkan juga tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan zakat dan juga puasa. Baik, ringkas hanya dua halaman seperti yang untuk melihat, moga bisa selesai dalam waktu ya satu setengah jam. Menyekrok. Tapi kita mulai dari belakangan. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, babu adab al-masyai ila salah. Taib, antum punya ini? Allah. Bab kitab siyam. Qawm Ramadana أحد أركان الإسلام. أحد. أحسن. صوم رمضان أحد أركان الإسلام وفرض في السنة. وفرض في السنة الثانية من الهجرة. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات. طيب. Kitabus Siyam. Siyam sebagaimana kita tahu pengertiannya adalah menahan diri. Ya, dan secara istilah dia adalah menahan yang khusus dari orang yang khusus, yaitu orang yang mukallaf muslim. Mukallaf dan baligh berakal muslim. Di waktu yang khusus, yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dari sesuatu yang khusus, yaitu dari makan, minum, berjima, dan segala hal yang membatalkan puasa. Shaumu Ramadan ahadu arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan. Nah, wa furidha fi sanati tsaniyah min al-hijrah, diwajibkan pada tahun kedua. Furid artinya diwajibkan. Dalilnya adalah firman Allah, apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutib artinya adalah furidha. Dan Allah mengatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Falyasum ini adalah perintah. Dan Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Faradallah artinya adalah awjaballahu alaikum siyamahu. Jadi dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga dari ijma'. Ijma' menyatakan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah kewajiban. Kalau masih ada yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, dia mengatakan enggak wajib, maka ini bisa keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan karena malas dan dia masih mengaku itu adalah sebuah kewajiban, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia kafir, ya, ada yang mengatakan tidak kafir, dan yang sahih bahwasanya dia tidak kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban puasa tadi. Taib. Fisanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrah. Berarti tahun pertama belum diwajibkan. Ya, tahun kedua baru diwajibkan. Tahun kedua bulan Ramadan. Itu pas terjadi perang apa? Ya, perang Badar. Baik. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 bulan Ramadan. Tahun kedua. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini terakhir kali beliau berpuasa di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan tahun ke-10. Kemudian datang Syawal, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah beliau haji. Ya, Dzulhijjah beliau haji. Berarti ini masih tahun ke-10. Ya, masuk bulan Muharram. Berarti sudah masuk tahun 11. Kemudian beliau meninggal bulan apa? Rabiul Tsani. Hah? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Hah? Rabiul Awal. Baik. Di tahun ke-11 adalah beliau meninggal dunia. Nah, makanya beliau mengatakan di sini 9 kali beliau melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, setelahnya maqala mu'alif wa yastajibu tara'il hilal laylatul tsalatsin min sya'ban wajibu shoma ramadan wa yajibu wajibu shoma ramadan bi ru'yatil hilalihi fa inna lam yara fa in lam yara ma'as yura ma'as suhu sahwi at-tuhi sahwi tuhwi akla Akmalu salasin yawma summa somu min khairi khilaf. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yustahabbu tara'il hilal lailatul tsalatsin min sya'ban. Disunahkan untuk melihat hilal. Tara'i maksudnya berusaha untuk melihat. Disunahkan untuk bukan hanya satu orang, ya, disunahkan bagi kaum muslimin untuk bersama-sama, ya, mencoba untuk melihat hilal bulan Ramadan. Kapan? Lailatul Tsalatsin. Malam tanggal 30. Karena tanggal 30 itu ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan, ya, ada kemungkinan dia tanggal 30 Sya'ban. Karena bulan bisa 29 bisa 30. Indak ikhtibar? Tahu. Tahu. Assalamualaikum. Tefi kursi baki wajib tay. Anta Muhammad Ammar, andaka wajib faqad ha? Laysa fi ikhtibar. Andaka ikhtibar? Aina Ammar? Tay. Khalas salina. Hinana. Ayo. Fi kursi Zaid. Ha? Wujud. Baik, ijlis. Anda kayu mana? Akidah? Ahlu sunnah. Baik, Tani man? Agung? Kadhalik fi akidah? Itu kadhalik? Salasa? Baik, kul wahid yursil ilayya risalah min tarik WhatsApp. طيب عندكم أوراق ورقة للإجابة؟ طيب الجوالات تفتح لأجل الأسئلة فقط لا يفتح غيرها. طيب أمين الدين رجال أقوم في الدية خلاص ابدأ بسم الله. طيب ليلة الثلاثين من شعبان pada malam tanggal 30 karena kemungkinan besok tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Syaban sehingga disunahkan untuk melihat hilal. Dalilnya apa? Hadis yang sudah berlalu yang kita belajar di dalam Bulughul Maram. Ya, hadisnya Ibnu Umar. Ya, siapa yang melihat saat itu? Ya. Hah? Ma asalna? Man? Agum? Baik. Yang melihat adalah Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan tara an-nas al-hilal, menunjukkan disunahkannya untuk melihat hilal. Baik. Kemudian beliau mengatakan wajibu shaumu ramadhan bi ru'yati hilalihi, dan wajib untuk berpuasa di bulan Ramadhan dengan melihat hilalnya. Karena Nabi mengatakan shaumu li ru'yatihi, adalah kalian berpuasa, dan di sini perintah asal dari perintah adalah kewajiban shaumu li ru'yatihi, adalah kalian berpuasa karena melihat hilal. Fa illam yura, kalau tidak bisa dilihat hilal tersebut. Ya, kalau misalnya sudah dilihat, semuanya sudah berusaha untuk melihat, ternyata tidak terlihat. Ma'as-sahwi, dengan cerah. Ya, keadaan cerah, kok tidak terlihat. Akmalu thalathina yauman, maka dia menyempurnakan, ya, iddahnya menjadi 30 hari. Yaitu, bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Taib. Dalilnya apa? فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانْ ثَلَثِينَ. Ya, hadis yang ke-652. Ya, فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُ لَهُ, sempitkanlah. Apa yang disempitkan? Bulan Ramadan. Atau maksudnya adalah sampaikan kepada akhir bulan Syaban. Ya, sampaikan jumlah bulan Syaban yang paling banyak yaitu 30. Fa in ughmiya alaikum faqduru 30 fa akmilu al-iddata 30 fa akmilu iddata Syaban 30. Ya, meskipun keadaan cerah, kalau tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau mendung? Hah? Kalau mendung? digenapkan 30 hari atau di atau berpuasa besok? Ya, genapkan 30 hari. Dalilnya apa? Ya, fa in ghumma alaikum fa in ughmiya alaikum. Maksudnya ditutupi juga dengan mendung. Baik, kemudian juga ada larangan di sana berpuasa pada hari Syak. Ya, tanggal 30 enggak boleh. Mendung kita ragu-ragu besok ini besok tanggal 1 atau tidak. Apa hukumnya berpuasa di hari Syak? Maksiat, ya. Sebutkan dalam hadis faqad asa Abul Qasim. Dan Nabi mengatakan la tuqaddimu aw la tataqaddamu taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Thumma shamu min ghairi khilaf. Ya, kemudian mereka kemudian berpuasa tanpa ada khilaf. Ini kalau cerah. Tapi kalau mendung ada khilaf. Ada sebagian mazhab yang mengatakan besok puasa. Mazhab apa itu? Hanabilah. Ya. Mereka mengatakan kalau mendung maka besok apa? Berpuasa. Dalil dengan atsarnya Ibnu Umar. Ya, tapi hadis Nabi jelas. Fa akmilul iddata Sya'ban 30 dan larangan untuk berpuasa di hari Syak. Jadi yang benar adalah mazhab jumhur. Taib. Wa idza ra'al hilal setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa idza ra'al hilala kubra salasan. Kabbara salasan. Wa qala Allahumma ahluhu alaina bil amni wal ahillahu. Ma ahillahu alaina bil amni wal imana was salamata wal islama wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu wa tardah. Rabbi wa rabbuka Allahul hilal khairun wa rasydun. Hilalu khairin. Hilalu khairin wa rasydin wa yaqbilu. Taib. Wa idza ra'a al hilala kabbara thalathan. Apabila dia melihat hilal, itu hilal bulan Ramadan, maka dia bertakbir 3 kali. Waqala, kemudian dia mengatakan doa ini. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wal salamati wal islam wa tawfiqi lima tuhibu wa tardah. Rabbi wa rabbukallah hilalu khairin wa rushdin. Ya Allah, jadikanlah hilal ini adalah hilal keamanan dan juga keimanan. Ya, aman berkaitan dengan dunia, iman, ya, hilal yang ya, maksudnya adalah bulan yang baik dari sisi keimanan. Wassalamati wal islam, demikian pula assalamah, ya, keselamatan dari sisi dunia. Wal islam dari sisi agama juga baik. Jadi meminta dengan adanya bulan baru ini kebaikan dalam dunia maupun agamanya. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tardha, dan taufik terhadap apa yang engkau ridhai dan apa yang engkau cintai. Rabbi wa rabbukallah, Rabku dan juga Rabmu. Di sini kepada hilal dia mengatakan. Kan di sini kembali kepada hilal. Rabbi wa rabbukallah. Rabku dan juga Rabmu adalah Allah. Ya, dan ini tidak menunjukkan bahwasanya hilal bisa berbicara atau dia bisa mendengar. Ya. Seperti ketika kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Tidak harus dia bisa mendengar. Umar mengatakan kepada Hajar Aswad, inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walau la'anni ra'aitu Rasulullah SAW yukabbiluk ma qabbaltuk. Ini uslub dalam bahasa Arab dan bukan berarti dia bisa bisa mendengar, bisa berbicara. Taib. Tambahan hilalu rushdin khairin wa rushdin, ini tidak sahih. Ini adalah ziyadah yang dhaifah. Dan doa ini dibaca setiap kali melihat hilal yang baru, bukan hanya ketika Ramadan saja. Dibaca ketika melihat hilal yang baru, bukan di waktu Ramadan saja. Nah, setelahnya wa yuqbalu. Wa yuqbalu fihi qaulun wahidun. Qaulu wahidin. Qaulu wahidin adlin. Adlin hakahu At-Tirmidhi an aktsarul ulama. An aktsaril ulama wa in ra'ahu wahdahu waradat shahadatuhu. Waradat shahadatuhu lazimahu as-sawm. Ya. Wa la yuftiru illa ma'an nas. Wa idza ra'a hilal as-syawal lam yuftir. Tayyib. Wa yuqbalu fihi qawlu wahidin adlin. Ya, seandainya ada orang yang mengabarkan saya melihat hilal, satu orang saja, yuqbal, diterima. Tapi yang penting dia adalah orang yang adil. Adil maksudnya adalah muslim. Ya, apa dalilnya bahwasanya disyaratkan dia harus muslim? Hadis siapa itu? Ya, Arab Badui yang datang dan ditanya oleh Rasulullah, atashhadu an la ilaha illallah? Naam, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Naam. Kemudian Nabi memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini dalilnya adlin. Wahid juga demikian. Hadisnya Arab Badui tadi dengan hadis siapa? Ibnu Umar. Ya, hadisnya Ibnu Umar yang dia melihat satu orang dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hakahu Tirmidzi an aktsari al-ulama. Hal ini diceritakan, dihikayahkan oleh Tirmidzi dari sebagian besar ulama. Artinya beliau banyak menimba ilmu dari para ulama dan mereka kebanyakan mengatakan cukup apa? Satu orang. Ya. Dan al-aktsariyah, ya, al-aktsariyah, kebanyakan, mayoritas kali itu adalah para ulama, itu punya nilai tersendiri. Tapi kalau dari orang-orang awam, ya, ini enggak ada nilai yang demikian. Tapi kalau sebagian besar ulama, ini harus kita hati-hati dalam menyelisihi mereka, karena mereka tidak berpendapat kecuali dengan berdasarkan dalil, melihat, ya, banyak segi, baru mereka bisa menguatkan pendapat. Taib. Wa in ra'ahu wahdahu, kalau dia melihat sendiri saja, wa ruddat syahadatuhu, kemudian ditolak persaksiannya, lazimahu shaum, dia harus apa? Berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, hendaklah kalian berpuasa karena melihatnya, dan dia melihat. Sehingga di sini beliau mengatakan diharuskan dia untuk berpuasa. Tapi yang kita kuatkan, berpuasa atau tidak kemarin? Berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa la yuftir illa ma'an nas, dan tidak boleh dia berbuka kecuali bersama manusia. Jadi kalau puasa tadi sendiri enggak masalah karena dia sendiri melihat. Tapi kalau nanti berbuka, ya, artinya dia keluar dari bulan Ramadan, seandainya dia melihat sendiri, dia melihat, boleh enggak dia berbuka sendiri pada hari tersebut? Enggak boleh. Dia harus berbuka bersama muslim yang lain. Kenapa? Karena disyaratkan ketika berbuka berapa syahidnya? Dua. Sementara dia melihat sendiri. Ya. Kemudian Nabi mengatakan al-fitru yauma yasumun nas. Al-fitru yauma yasumun nas. Ya. Berbuka itu adalah hari di mana manusia berbuka. Kalau orang lain berbuka, antum berbuka. Makanya ketika dia melihat sendiri hilal Syawal, yang enggak boleh dia berbuka. Dia harus berbuka bersama manusia. Wa idza ra'a hilal Syawal lam yuftir. Kalau dia melihat hilal Syawal maka tidak boleh dia ya berbuka. Nah. Ya, karena keluar dari sebuah ibadah ini lebih berat daripada masuk ke dalam sebuah ibadah. Kalau masuk iya, cukup satu. Tapi kalau untuk keluar dari bulan Ramadan, ini butuh apa? Dua syahid. Baik, setelahnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal musafiru yuftiru idza fariqun faraqa idza faraqa buyut qaryatihi wal afdalu lahu as-sawma khurujan min wal afdalu lahu as-sawmu khurujan min khilafi aktsaril ulama. Tayyib. Wal musafiru yuftir. Dalilnya faman kana minkum maridan aw ala safar wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Dan dalam hadis beberapa disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram tentang berbuka ketika dalam keadaan berpuasa, ya, cerita bagaimana Nabi SAW dan juga para sahabatnya mereka keluar di bulan Ramadan, kemudian mereka berpuasa sampai mana? Qura' al-Ghamim. Ya, barulah setelah itu beliau berbuka, kemudian dikabarkan kepada beliau bahwasanya ada sebagian manusia yang tetap berpuasa. Waktunya kapan itu? Habis asar. Kemudian beliau mengatakan ulaika al-usah, ulaika al-usah. Perjalanan dari Madinah ke Qura'ul Ghamim beberapa hari, ya, dan beliau dalam keadaan berbuka. Setelah itu sampai Qura'ul Ghamim beliau beliau dalam keadaan berpuasa. Setelah sampai Qura'ul Ghamim beliau baru berbuka, ya, menunjukkan ini adalah rukhsah. Taib. Kemudian juga ketika beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, saya mampu untuk berpuasa dalam keadaan safar, ya, maka beliau mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu ingin silakan kamu berpuasa, kalau kamu ingin silakan kamu berbuka. Ini keringanan. Kapan mulai dia berpuasa? Kapan mulai dia boleh berbuka? Idza faraqa buyuta qaryatihi. Kalau sudah berpisah dengan rumah-rumah daerahnya. Ya. Kalau masih di rumahnya belum boleh dia berbuka. Antum mau safar, antum masih di rumah, atau antum masih berada di sekitar rumah-rumah daerah antum, ya, maka ini belum boleh berbuka. Tapi kalau sudah meninggalkan, ya, terakhir kali dia meninggalkan rumah yang paling ujung yang ada di daerahnya, maka barulah boleh dia mengambil rukhsah ini. Dalilnya adalah firman Allah SWT, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, ini kalau sudah meninggalkan daerah kita baru boleh mengqasar. Dan orang yang boleh mengqasar maka dia boleh untuk berbuka, ya, boleh untuk berbuka puasa. Wal afdal lahu shaum, yang afdal baginya itu bagi orang yang musafir adalah berpuasa. Khurujan min khilafi aktsar ulama, supaya kita keluar dari perselisihan para ulama atau sebagian besar ulama. Nah, sudah kita sebutkan afdal bagi dia berpuasa kalau memang tidak memberatkan. Afdal bagi dia berpuasa kalau memang tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, yang afdal apa? Berbuka. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ulaikal usah, ulaikal usah. Dan ucapan beliau, laisa minal birri as-siyamu fi safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika dalam keadaan safar. Ini kalau ya dalam keadaan dia memberatkan, maka yang afdal justru berbuka. Tapi kalau keadaannya separuh-separuh, maka yang afdal adalah berpuasa, ya, karena itu lebih cepat menjalankan kewajiban. Yang kedua, menggunakan bulan Ramadan, karena berpuasa di bulan Ramadan lain dengan mengqadha di luar bulan Ramadan. Yang ketiga lebih ringan, karena antum berpuasa bersama orang lain. Taib. Setelahnya. Qala al-musannif rahimahullah, wal hamil wal murdi' idza khafata 'ala anfusihim ala anfusihima aw waladaihima ubiha lahuma al-fitr. Fa in khafata ala waladaihima faqat at'amata an kulli yawmin miskinan. Wal maridu idza khafa dararan kuriha shaumuhu lil ayah. Baik. Selanjutnya man ajiza Anis saumi likibirin aw maradin la yurja bara'uhu buruhu la yujaburuhu aftara wa at'ama an kulli yawmin miskinan. Baik. Wal hamil wal murdi', wanita yang hamil dan menyusui, idza khafata 'ala anfusihima, kalau dia takut atas dirinya, maksudnya khawatir kalau dirinya ini celaka seandainya dia berpuasa, aw waladaihima, atau dia takut atas anaknya, ubiha lahumal fitr, boleh untuk berbuka dengan dua syarat ini. Mungkin dia takut atas dirinya karena dia keadaannya lain, dia dalam keadaan menyusui, dalam keadaan dia hamil, ini penuh dengan kelemahan. Taib, demikian pula dia khawatir anaknya karena anaknya masih makan dari dia saja, ya masih dari ibunya saja, dan berpuasa ini pengaruh sekali bagi keduanya. Misalnya ada rasa takut, maka boleh keduanya di sini kembali kemana? Hamil dan juga murdi, untuk berbuka. Tapi kalau tidak ada, maksudnya dia sehat, bayinya juga sehat misalnya, maka dalam keadaan demikian tidak boleh dia berbuka. Kapan dia boleh berbuka? Kalau dia khawatir. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, ibunya sehat, anaknya juga sehat, ketika dia berpuasa maka harus dia berpuasa. Kalau dia takut, fa in khafa ta'ala waladaihima faqat, kalau dia takut atas anaknya saja, kalau dia sendiri sehat, ya, yang hamil dan juga yang menyusui tadi dia sehat, ya, tapi dia takut atas anaknya. Kalau dia sampai ya berpuasa, anaknya enggak keluar susu misalnya sehingga anaknya kelaparan, atau dia hamil, kalau dia berpuasa pengaruh terhadap apa yang ada di dalam perutnya, maka dalam keadaan demikian ya at'amata, dia memberi makan an kulli yaumin miskinan, satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dia 30 hari misalnya tidak berpuasa, ya ya 30 kali satu orang miskin, 30 orang miskin. Dan kalau ingin memberikan makanan, maka satu porsi yang sedang, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Atau kalau beras, berapa kilo kemarin? Ya, 1,5 kilo. Taib, itu menurut pendapat beliau, jadi dia memberikan fidyah. Zahirnya di sini dia tidak mengqadha. Dan yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, ditambah dengan mengqadha. Ya, ditambah dengan mengqadha, karena keumuman ayat tentang masalah mengqadha puasa. Memang kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya, jadi membayar fidyah berdasarkan dalil wa ala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian mengqadha karena mengambil ayat yang isinya adalah tentang kewajiban untuk mengqadha. Jadi dua kewajibannya, mengqadha dan juga membayar fidyah. Ini bagi yang keadaannya demikian. Wal maridh, dan orang yang sakit, idza khafa dararan kuriha shaumuhu lil ayah. Orang yang sakit kalau dia takut termudharati, ya, maka dia dimakruhkan untuk berpuasa. Karena ayat, mana ayatnya? Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Taib, justru dimakruhkan orang yang sakit untuk berpuasa. Taib. Taib, fadhal. Taib, dimakruhkan, bukan justru malah lebih utama. Karena dia sakit. Jadi yang afdal bagi dia justru apa? Berbuka saja dan menggantinya di waktu yang lain. Nah, man ajaza 'anil shaum likibarin, tapi kalau dia maksa berpuasa, sah tidak puasanya orang yang sakit tadi? Sah. Man ajaza 'anil shaum likibarin, orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena dia tua, au maradin la yurja buruhu, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini menurut dokter yang terpercaya, orang ini tidak akan sembuh. Baik Ramadan ini, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, Ramadan yang akan datang juga tidak akan sembuh. Maka dalam keadaan demikian, aftar, silakan dia berbuka. Wa at'ama an kulli yawmin miskinan, kemudian dia memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Dalilnya adalah firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Masuk di dalamnya Syekhul Kabir, Asy-Syekhah Al-Kabirah, Al-Hamil, Al-Murdi', masuk di dalam ayat ini. Baik, setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif rahimahullah. Wa in tara ila halaqihi dhababi aw gubara. Wa in tara ila wa in tara ila halaqihi dhababi aw dhubabun aw Gubarun au gubarun au dakhala ila halqihi ma'in ma'un bila qasdin lam yuftir. Ya. Wa in tara ila halqihi, apabila terbang ke halaknya, itu ke apa ini? Kerongkongannya. Dzubabun, seekor lalat. Misalnya ada lalat yang apa misalnya? Ya, terbang masuk ke mulut antum. Hah? Ketelan ya, kelelek. Mungkin enggak itu? Mungkin. Antum pas tidur misalnya. Ya. Terbuka mulutnya. Ya, kemudian datang ya, dzubab. Taib au gubarun atau debu. Au dakhala ila halqihi ma'un, atau masuk di dalam halqnya air. Bila qasdin, tanpa dimaksudkan, lam yuftir, maka dia tidak batal. Karena kemuman firman Allah azza wajalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Dan Nabi mengatakan, inna Allah tajawaza an ummatil khata' wanisyana wa mustukrihu alaih. Dan beliau mengatakan, man nasiya fa akala aw syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Menyempurnakan puasanya berarti enggak batal puasa. Ya, karena dia makan dan minum tadi lupa. Karena sungguhnya Allah yang memberi makan kepada dia dan memberi minum kepadanya. Baik, setelahnya. Bismillah, summa qala mu'allif rahimahu ta'ala, bala yasihhu sawma, Saumul wajibul illa bin hiyata Biniyatin minal layli. Wayasihu Saumul nafli biniyatin minan nahari Qoblal jawali Wabadahu. Wala yasihhu shaumu al-wajib. Tidak sah puasa yang wajib. Illa bi niyyati min al-lail. Kecuali harus niat dari malam hari. Dalilnya apa? Man lam yujmi'. Ya? Ya, man lam yubayyid shaum min al-lail fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak memendam ya di malam hari, di malam hari niat untuk berpuasa besok, maka dia tidak ada puasa, itu tidak sah puasanya. Ini untuk puasa apa? Puasa wajib. dan diketahui niat dia untuk berpuasa dari sahur. Kalau dia sahur, maka otomatis dia niatnya apa? Berpuasa. Ada yang sahur tapi niatnya bukan berpuasa? Hah? Cuma ingin makan gitu aja. Ya. Taib. Wa yasihu shaumun nafli, dan sah puasa sunnah biniyati minan nahar, dengan niat dari siang hari. Dalilnya apa? Hadisnya Aisyah. Iya, hadisnya Aisyah, Rasulullah datang kemudian bertanya, "Hal indakum ta'am?" Kalian punya makanan tidak? Dia mengatakan tidak. Kemudian beliau mengatakan, "Inni idzan shaim." Kalau demikian saya berpuasa. Ucapan beliau "Inni idzan shaim" menunjukkan bahwasanya beliau baru berniat saat itu. Tapi dengan syarat sebelumnya dia tidak makan. Itu kalau udah kenyang makan lontong, makan enggak boleh. Ya. Harus sebelumnya apa? Tidak makan, tidak minum. Tapi ini untuk puasa sunnah. Apakah itu sampai zawal saja atau setelah zawal, dua-duanya? Qabla zawal atau ba'da zawal? Kalau memang dia belum makan minum sebelumnya, silakan dia memulai puasanya dan sah. Ya. Ada sebagian ulama yang memberikan batasan ini kalau sampai zawal saja. Itu sampai zuhur. Kalau setelah zuhur, meskipun dia belum makan, enggak sah. Tapi yang benar, ya, tidak ada dalil yang membatasi. Selama dia belum makan, belum minum, maka bisa dia melanjutkan puasanya. Taib, babu mayyif sidu saum. Ya. Bismillah. Wa qala mu'allif rahimahullah, babu ma yufsidu shaum man akala aw shariba aw ista'ta badan apa aw ista'ta ista'ta aw ista'ta ista'ta ista'ta malas ista'ta ista'ta. Nah. Ista'ata. Ista'ata bi. Wazannya apa ini? Ifta'ala. Biduhnin aw ghairihi. Biduhnin aw ghairihi fusuli ila fawasala. Fawasala ila khalqihi. Halqihi. Ila khalqihi. Halqihi. Ila halqihi. Aw ih aw ihtiqana aw ihtaqana aw istaqa'a istaqa'a istaqa'a faqa'u faqa'a faqa'a aw hazama aw ihtajama fasada saumahu saumuhu saumuhu wala yuftiru nasa annasun nasun bas bishay'in min zalik. Baik. Beliau mengatakan babu ma yufsidu shaum. Bab apa-apa yang membatalkan puasa. Sudah selesai boleh, kalau mau ingin pergi boleh. Man akala aw syarib, barang siapa yang makan atau minum. Jelas dalilnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian sabda Nabi, man nasiya fa akala aw syarib falyutimma shaumahu. Ini kalau nasiya, kalau enggak nasiya batal berarti. Awista'ata atau dia melakukan gurah. Gurah, tahu gurah ya? Hah? Yang memasukkan apa? Bahan-bahan ke hidung. Kemudian ingin membersihkan apanya? Apa yang ada, ya, apa yang ada di dalamnya, lendir-lendir dan lain-lain. Biduhnin dengan minyak au ghairihi atau yang semisalnya. Fa wasala ila halqihi, kemudian sampai ke tenggorokannya atau ke kerongkongannya, maka ini juga batal. Ya. Karena keumuman ayat tadi wa kulu washrabu. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabalik fil istinshaq illa an takuna shaiman. Ya, sungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak, itu memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan kalau dalam keadaan berpuasa, jangan terlalu keras dalam beristinsyak, karena dikhawatirkan nanti akan membatalkan puasanya. Taib, ini semisal dengan gurah tadi. Taib, kemudian awihtaqana, atau dia melakukan ihtiqan. Ihtiqan ini memasukkan sesuatu ke dubur, ya, misalnya obat penurun panas atau apa dari dubur. Maka menurut beliau di sini termasuk yang membatalkan. Ya. Awistaqa'a faqa'a. Kemudian atau dia istaqa'a, yaitu sengaja untuk muntah. Kemudian akhirnya dia muntah. Maka ini juga membatalkan. Dalilnya apa? Man? Man? Apa itu? Al-qai? Man dara'ahu? Man dara'ahu al-qai? Fala qada'a alaih. Wa man istaqa'a falyaqdi. Man dara'ahu al-qai? Fala qada'a alaih. Orang yang maksudnya enggak kuat untuk menahan, ya, muntah, kemudian dia muntah, maka dia tidak batal. Dan barang siapa yang sengaja istaqa'ah, maka dia batal puasanya. Taib. Kalau dia sengaja ingin memuntahkan tapi enggak muntah, batal atau enggak? Hah? Batal atau tidak? Tidak. Makanya di sini dikatakan wa man istaqa'a au istaqa'a faqa'a. Kalau dia hanya istaqa'ah saja dan kemudian tidak muntah, maka dia tidak batal. Au hajama au ihtajama, atau dia membekam atau dia berbekam. Ya, dia yang membekam atau dia yang berbekam. Itu juga fasada shaumu, maka dia batal puasanya. Berdasarkan hadis apa? Aftara al-hajimu wal mahjum. Dan sudah kita perinci, ini apabila dulu al-hajimnya adalah menyedot pakai mulut. Tapi kalau zaman sekarang tidak pakai menyedot dengan mulut, maka yang batal hanya yang dibekam saja. Adapun yang membekam, maka dia tidak batal. Taib. Masalah ihtiqan, yang tadi memasukkan suatu ke dalam dubur, wallahu taala alam, ini yang lebih kuat, dia tidak membatalkan tidak membatalkan. Apalagi itu adalah untuk obat. Ya, bukan untuk makanan. Taib. Setelahnya walahu ma qala mu'allif rahimahullah walahu al-aklu wasyaribu ma'asyakkin. Yang semisal dengan itu, orang yang diinfus tapi infusnya bukan untuk makanan tapi untuk apa? Obat. Juga sudah kita sampaikan itu tidak membatalkan. Disuntik misalnya enggak membatalkan. Kalau itu adalah untuk obat. Baik. Walahul aklu wasyaribu wasyurbu ma'asyakkin fi tulu'il fajri liqaulihi ta'ala wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Kemudian beliau mengatakan walahu al-aklu wasyurb ma'asyakkin fi tulu'il fajr. Dan dia boleh makan dan minum kalau dia masih ragu-ragu tentang keluarnya atau datangnya waktu fajar shadiq. Kalau dia masih dalam keadaan ragu, silakan, boleh dia makan dan minum. Kapan enggak boleh? Kalau sudah yakin. Sudah yakin terbit fajar, maka ini enggak boleh makan dan minum. Dalilnya liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian. Al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Jelas antara benang yang putih dengan benang yang hitam karena waktu fajar. Jadi kalau sudah datang waktu fajar, maka dan jelas bagi kita dan kita yakin, maka enggak boleh makan dan minum. Kalau masih syak, boleh. Baik. Setelahnya. Summa qala al-muallif rahimahullah wa man naftiru bil man man aftara. Wa man aftara bil jima'i fi'li fa'alaihi kafaratu zihar ma'al qada'i. Baik. Tadi yang apa sampai jelas fajar tadi, dan di zaman sekarang kita sudah alhamdulillah sudah ada jamnya dan sudah ada waktu apa waktunya, ada banyak ya lewat HP dan seterusnya, itu kita bisa tahu itu waktu subuh ya. Jadi alasan ragu-ragu udah masuk subuh atau belum ini kayaknya jauh deh ya. Soalnya memang nggak ada jam, nggak ada no, kemudian dia ragu-ragu bisa. Tapi kalau sudah ada jam jelas, ini jam 4:30 misalnya, saya ragu-ragu ini misalnya, ini nggak benar ya. Zaman sekarang ini sudah ada peralatan, sudah ada jam, ada HP. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa man aftara bil jima', barang siapa yang berbuka ya batal puasanya dengan jima', maka fa'alaihi kafaratu dhihar, maka dia wajib untuk membayar kafaratu dhihar. Sebagaimana dalam hadis ya, seorang Arabi yang datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakan halaktu ya, maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk pertama apa, membebaskan seorang budak ketika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga ya, memberi makan 60 orang miskin. Ini seperti kafaratul dhihar yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mujadalah, yang di dalam awal surat Al-Mujadalah antum lihat bahwasanya di situ orang yang melakukan dhihar itu mengatakan kepada istrinya, anti kadhuhri ummi, engkau ini seperti punggung ibuku, artinya mengharamkan dirinya mendatangi istrinya. Maka ini ucapan yang haram dan dia harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah 3 perkara ini secara berurutan. Naam. Wa ma'al qadha, bersama dengan qadha. Jadi hari itu harus diqadha ya, dan dia harus membayar apa? Kafarah. Jadi bukan berarti kalau membayar kafarah kemudian tidak mengqadha, enggak. Mengqadha tetap harus ditambah dengan kafarah tadi. Nah, setelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata berihu Watukrohu Kublatu liman Tataharraku sahwatu. Ya, watukrohul kublah, dan dibenci, dimakruhkan mencium bagi orang yang tergerak syahwatnya. Ya, kalau tidak tergerak syahwatnya atau dia bisa menahan syahwatnya, maka ini boleh-boleh saja. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, beliau disebutkan oleh Aisyah, hadis yang ke-664, karena Rasulullah SAW yuqabbil, beliau mencium, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Boleh. Tapi ini bagi orang yang bisa menahan diri. Makanya sebutkan di akhir hadis, walakinnahu amlakukum liirbi atau liarabihi. Ya, beliau adalah orang yang paling bisa menahan. Ucapan beliau, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan, isyarat bahwasanya orang yang tidak bisa menahan jangan. Ya, jangan dia melakukan yang demikian, karena dikhawatirkan ya akhirnya berlebihan, akhirnya batal puasanya. Ya, makanya beliau mengatakan watukrahu al-qublatu liman tataharraku syahwatuhu. Nah, setelahnya masuk di dalam kublah adalah mendekat atau memeluk dan lain-lain. Ini juga dimakruhkan bagi orang yang dikhawatirkan tadi. Ya, tergerak syahwatnya kemudian akhirnya berlebihan. Taib, wajibu ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa syatami Wasyatmin. Wasyatmin. Wa namimah. Kulla waktin. Lakin lisa'imin. Akadin. Ha? Akadin. Ya. Taib. Wajib ijtinab kadhib wa ghibah wa syatm wa namimah kullu waqtin lakin lis-sha'imi akadu. Wajib untuk menjauhi dusta. Ini beliau berbicara tentang adab berpuasa. Wa ghibah dan juga membicarakan orang lain. Wa syatm mencela orang lain, wa namimah mengadu domba kullu waqtin setiap waktu. Ini hukumnya wajib. Lakin lis-sha'im akad. Dan yang demikian bagi orang yang berpuasa ini lebih ditekankan lagi karena dia dalam keadaan beribadah, menahan makan, menahan minum dengan tujuan supaya terbiasa menahan sesuatu yang diharamkan. Kalau dia menahan makan dan minum dan dia tidak bisa menjaga ucapannya dari kemaksiatan, menjaga pandangannya, maka ini sebagaimana dalam hadis, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun ai yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta, bohong terus lanjut, wal amala bihi, dan juga amalan-amalan kedustaan masuk di dalamnya adalah berbagai kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Kemudian Nabi mengatakan as-siyamu junnah wa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Puasa ini adalah perisai, menghalang. Ya, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia yarfuth melakukan dosa. Wala yaskhab, jangan berteriak keras. Ini adab orang berpuasa. Ya, menjaga ucapannya. Kemudian juga menjaga dirinya dari kemaksiatan. Kalau sampai dia dicela oleh orang lain, sabbahu ahadun, ya, atau qatalahu, atau memerangi dia, maka dalam dia mengatakan inni mru'un shaim. Maksudnya dia ngajak kelahi misalnya. Ya, ngajak kelahi atau dia mencela antum, maka antum ya mengatakan inni mru'un shaim. Saya ini sedang berpuasa. Maksudnya antum menahan diri, tidak mengucapkan ucapan yang jelek, tidak berkelahi dengan orang lain karena antum sedang dalam keadaan berpuasa. Ketika antum mengeraskan suara, maka ini mengingatkan diri antum dengan orang tadi. Ya, mengingatkan diri antum dengan orang tadi. Taib. Setelahnya, Yusannu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumma qala al-muallif rahimallahu taala wa yusannu ta'jilul fitri idza tahaqqaqu idza tahaqqaqul guru. Ya. Wa yusannu ta'jilul fitri idza tahaqqaqul ghurubu wa lahul fath. Wa lahul fitru bi ghalabati dhann. Walahul fitru bighalabati dhann. Baik. Wa yusannu kaffuhu amma yukrah. Maka dan disunahkan untuk menahan diri dari sesuatu yang dimakruhkan. Dimakruhkan berarti bukan yang diharamkan. Makanya di sini dikatakan yusannu. Tapi kalau yang diharamkan wajib untuk meninggalkannya. Adapun sesuatu yang dimakruhkan maka disunahkan untuk ditinggalkan. Ya. Wa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaim, kalau dicela oleh orang lain maka hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa berdasarkan dalil tadi. Wa yusannu ta'jilul fitr idza tahaqqaqal ghurub, dan disunahkan untuk menyegerakan berbuka apabila jelas, ya, tahaqqaqa al ghurub maksudnya jelas-jelas sudah tenggelam matahari. Ya, kalau sudah tenggelam matahari dan jelas bagi dia, mungkin dia melihat langsung atau seperti yang tadi dikatakan di zaman sekarang sudah ada jam dan sudah ada yang adzan pada waktunya, maka ini segera dia berbuka berdasarkan sabda Nabi, la yazalun nasu bi khair ma ajjalu al-fitra. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Walahul fitru bi ghalabati dhann, dan boleh dia berbuka dengan ghalabatul dhon, yaitu persangkaan dia, ya persangkaan kuatnya ini sudah, ya sudah tenggelam matahari, ya maka boleh dia berbuka dengan persangkaan kuat ini. Tapi kalau persangkaan yang dia miliki tidak kuat, ya masih ada keraguan-keraguan, ya 50-50 misalnya, maka ini jangan dia, sampai ada, sampai ghurubnya itu atau persangkaan ghurubnya itu lebih lebih kuat. Tapi kalau masih separuh-separuh, maka ini masih ragu-ragu. Ya. Nah, wa yusannu. Aina al-qari'. Qalamu alif rahimahullah ta'ala. Wa yusannu ta'hiru suhur ma lam yahsa tulu'al fajri. Watahsulu fadilatus suhuri biaklin aw syurbin fa in qalla. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yusannu ta'khirus suhur. Ya, disunahkan untuk mengakhirkan bersahur. Malam yakhsha tulu'al fajr, selama tidak takut terbitnya waktu subuh. Jadi sunahnya adalah diakhirkan. Yang diantara yang menunjukkan disunahkannya untuk mengakhirkan sahur, ya ini menunjukkan pertama, ya disunahkannya sahur karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian juga disunahkan mengakhirkan sahur karena dulu Nabi dan juga para sahabat mereka mengakhirkan sahur. Sehingga disebutkan dalam hadis jarak antara iqamah, ya jarak antara iqamah dengan terakhir mereka melakukan sahur itu sekitar 50 ayat. Ya sekitar membaca 50 ayat. Ya, dan para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya mereka makan dan minum sampai menjelang subuh. Dan Allah SWT mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini ada isyarat tentang sahur dan juga mengakhirkan sahur. Malam yakhsha tulu'al fajr, selama tidak takut ya keluarnya waktu fajar. Karena Allah mengatakan hatta yatabayyana lakum. Tapi kalau sudah takut ya terbit fajar, maka segera dia menahan diri. Dan tahsulu fadilatus suhur, dihasilkan keutamaan sahur, yaitu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini keutamaan. Kemudian juga ini adalah beda antara kita dengan orang ahlul kitab. Bi aklin aw syurbin, dengan makan dan juga minum, wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Antum satu teguk air, satu suap nasi, itu sudah mendapatkan pahala sahur yang disebutkan di sini adalah ada berkahnya, dan ini mukhalafatu ahlul kitab. Baik, setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuftir ala ratab fa inna rutabin. Yuftir ala rutabin fa illam yajida fa ala tamri fa illam yajida fa ala al ma wa yad'u inda fitrihi wa man fatira wa man fatara sa'ima falahu mislu ajrah mislu ajrihi. Baik. Wa yuftiru ala rutabin, dia berbuka di atas rutab. Fa illam yajid fa ala tamri, kalau dia tidak menemukan rutab yaitu kurma muda, maka dia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid fa ala al ma, kalau dia tidak menemukan kurma, maka dia berbuka di atas air. Sebagaimana telah berlalu hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Ya, beliau berbuka di atas kurma muda sebelum beliau salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Fa illam takun hasawatin min ma. Ini urutannya dan hadisnya sudah kita baca. Kemudian beliau mengatakan wa yad'u 'inda fitrihi, dan dia berdoa ketika dia ya berbuka. Dan keutamaan berbuka berdoa ya, ketika berpuasa, ini mencakup ketika dia iftar, ketika dia berbuka dan sebelumnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam hadis, ada tiga golongan yang doanya tidak tertolak, di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berbuka, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, dan di sana ada hadis yang khusus ya ketika berbuka. Jadi baik berbuka maupun sebelumnya, yaitu ketika dalam keadaan berpuasa, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan sudah kita sebutkan ketika menafsirkan ayat, kenapa Allah SWT menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, di antara ayat-ayat siam isyarat bahwasanya berdoa di waktu puasa ini adalah mustajab. Ya. Kemudian wa man fattara shaiman falahu mithlu ajrihi, dan barang siapa yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya. Nabi mengatakan man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Barang siapa yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya, ya, dan tidak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, maka berlomba untuk bisa memberi makan orang lain ketika berbuka. Jangan hanya nunggu antum dapat takjilan aja. Kalau bisa antum juga berlomba ngasih makan juga kepada orang lain. Udah, antum hari ini ana yang ngasih makan misalnya. Gitu. Ya, supaya bisa mendapatkan pahala dia dan tidak dikurangi oleh Allah sedikit pun dari pahalanya. Padahal kita tahu orang yang berpuasa ini pahalanya sangat besar. Nabi mengatakan, ya, Allah berkata, kullu amal ibni Adam yudha'af. Ya, kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Ya. Kemudian setelahnya Allah mengatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Menunjukkan tentang besarnya pahala puasa. Kalau kita memberi buka kepada mereka, kita dapat pahalanya. Pahala yang tidak terhingga tadi, pahala yang sangat besar tadi, kita juga mendapatkan pahalanya. Nah. Taib, wa istahabbu. Abu iftara min qira'atul Qur'ani bi Ramadan wa dzikri wassadaqah. Ini cuma dua halaman aja. Cuma. Ada yang lain? Ya. Baik, baca lagi. Wa istahabbul ikthara min qira'atil Qur'ani fi Ramadan wa dzikri wassadaqah. Ya. Coba dicek ya. Yang kayaknya masih ada lagi. Baik, terus. Kalau sudah nemukan dikirim di grup. Baik, wa yustahabbu al-iktharu min qira'atil Qur'an fi Ramadan wa dzikri wa shadaqah. Dan disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sehingga disunahkan kita untuk memperbanyak membaca Quran di saat itu. Dan Nabi SAW sendiri, beliau memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Malik, ya, Imam dari Hijrah yang kita tahu bagaimana ta'zim beliau terhadap hadis Nabi SAW. Karena beliau adalah muhaddits sekaligus faqih. Ya, beliau kalau membaca hadis Nabi seringnya menangis. Ya, ketika menyebutkan haddatsana haddatsana kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menangis. Ini menunjukkan ta'zim yang ada di dalam hati beliau terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang Ramadan, beliau tinggalkan majalisu tahdits, ya, kajian-kajian tentang hadits beliau tinggalkan, kemudian beliau mengkhususkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Ya, ini keadaan para salaf. Sehingga kalau datang Ramadan, ya, usahakan kita banyak membaca Al-Quran. Kemudian wa dzikri was shadaqah, dan juga berzikir dan bersedekah. Karena kita dalam keadaan beribadah. Nah, disunahkan untuk berbanyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Wa shadaqah, demikian pula bersedekah. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Nah, wa afdhalus siyami, wa afdhalus siyami at-tatawwu'i. Ya. Siyami yaumi wa iftaru yaum. Ya. Sinu wa yasinu siyamu wa yusannu. Wa yusannu siyamu 3 ayyamin min kulli syahrin. Ya. Wa ayyamin wa ayyamul biyadhi. Ayyamu biyadhi. Ya. Afdal. Wa yasinnu wa yusannu. Yusannu shaumi yaumi yaumil khamis. Isnan wa sita ayyamin min syawalin aw walau farriqa wa shaum wa yasumu ahdul jati ada wa akaduha asy bahwa yaumu arafah. Baik, sudah ketemu belum? Ada yang kurang enggak? Setengah halaman. Baik, ditambah ya. Baik, boleh mengatakan wa afdalu siyami tatawu' siyamu yaumin wa iftaru yaumin. Sebaik-baik puasa adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Dinamakan dengan puasa apa? Nabi Daud. Ya, sebagaimana dalam hadis, maksudnya di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya la afdala min dalik, tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Engkau berpuasa satu hari, kemudian berbuka satu hari. Karena saat itu Abdullah bin Amr mengatakan, ana aqdiru afdala min dalik, saya mampu untuk melakukan lebih baik daripada itu. Itu berpuasa setiap hari beliau mampu. Maka Nabi mengatakan, la afdala min dalik, tidak ada yang lebih afdal dari puasa Nabi Daud ini. Menunjukkan bahwasanya ini adalah afdalu siyami tatawwu'. Wa yusannu siyamu 3 ayyam min kulli syahr, dan disunahkan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ausani khalili bi 3, kata Abu Hurairah. Ya, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Disebutkan oleh beliau di antaranya adalah siyamu 3 ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Wa ayyamul bidh afdal, kalau kita melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu di hari-hari yang terang, yang putih, maka itu lebih afdal. Sebagaimana telah berlalu dalam Bulughul Maram, ya, 13, 14, 15. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana aw ya'muruna an nasuma al-bidh. Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa di hari-hari bidh. Ya, kemudian beliau menyebutkan tanggal 13, 14 dan juga 15. Ini menunjukkan afdalnya demikian, boleh dia berpuasa di selain 3 hari tadi di awal bulan maupun di akhir bulan. Wa yusannu shaumu yaumil khamis wal itsnin wa sittati ayyamin min syawal walau mutafarriqah, dan disunahkan untuk berpuasa di hari Kamis dan juga Senin. Disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnin wal khamis. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga puasa Senin dan Kamis. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan Nabi mengatakan, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis, amalan itu dinampakkan kepada Allah di hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyu'rada 'amali wa ana shaim, dan aku senang apabila dinampakkan amalanku di hadapan Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Ini menunjukkan tentang disunahkannya puasa Senin dan Kamis. Wasittati ayyamin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Ini maksud dengan dahr apa? 1 tahun. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu penuh puasanya. Kalau dia punya utang berarti mengqadha dulu. Ya, mengqadha puasanya supaya dikatakan shoma Ramadan. Kemudian diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Ya, dan sudah datang penjelasannya, karena 1 hari puasa dihitung 10 hari berpuasa. Jadi kalau 6 hari ditambah 1 bulan, maka ini ada 12 bulan. Walau mutafarriqah, meskipun berpisah-pisah, enggak masalah. Sekarang berpuasa, ya besok berpuasa, 3 hari lagi berpuasa. Ya, tidak harus berpuasa Syawal atau 6 hari di bulan Syawal dengan berurutan. Tapi seandainya dia bisa berurutan dari tanggal 2 sampai tanggal berapa? 7. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berurutan, maka ini lebih baik. Ya, pertama karena dia masih dekat dengan bulan Ramadan, masih terbiasa menahan diri. Yang kedua, dia lebih cepat yang melakukan kebaikan. Ya, lebih cepat melakukan kebaikan. Yang ketiga, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, mungkin dia sakit, mungkin dia safar, mungkin dia ada kesibukan, seperti yang dilakukan oleh sebagian. Karena dia menunda-nunda, akhirnya kurang, ya, 6 hari lagi. Ya, 6 hari lagi dia sudah meninggalkan bulan Syawal, belum nanti ada kesibukan dan lain-lain. Nah, wa shaumu tis'i Dzulhijjah, dan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tis'i Dzulhijjah maksudnya berpuasa di 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, shaumu tis'i yaitu tis'i ayyam min Dzulhijjah. Jadi ketika masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, antum disunahkan secara umum untuk berpuasa. Tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 2, tanggal 3. Karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyr. Tidak ada satu hari yang lebih Allah cintai amal saleh di dalamnya daripada hari, daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Makanya memperbanyak puasa di hari-hari tersebut. Dan sudah berlalu ya percakapan antara Abu Hurairah dengan sebagian tabi'in yang bertanya, "Saya punya hutang Ramadan dan saya ingin berpuasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini." Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia ingin berpuasa di hari-hari tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya, dahulukan hak Allah," yaitu maksudnya adalah dahulukan yang wajib dulu. Yang kau mengqadha dulu, yang kau tinggalkan di bulan Ramadan, baru setelah itu ia melakukan puasa di awal bulan Dzulhijjah tadi. Syahidnya di sini, mereka para salaf semangat untuk melakukan puasa di 9 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan sudah berlalu juga tentang bagaimana perbedaan para ulama, mana yang lebih afdal, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita katakan dari sisi malam, maka 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini lebih afdal, tapi dilihat dari siangnya, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal. Wa akadu hatasi', dan yang paling kuat di sini adalah yang lebih ditekankan lagi adalah tanggal 9. Apa pahalanya? Ya, menghapus dosa ya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Kalau puasa-puasa sebelumnya tidak sampai seperti itu, tapi kalau tanggal 9 dihapus ya dosanya yang telah lalu dan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca dalam Bulughul Maram, wa huwa yaumu Arafah, dan itu adalah hari Arafah. Hari Arafah ya, yaitu tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah, dan ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain yang berbeda matlaknya. Baik, sisanya sudah disebutkan di sini. Ya, dibaca Isfa. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala was-shaumul muharram wa afdaluhu at-tasi' wal-'ashir. Ya, berpuasa di bulan Muharram ini juga disunahkan. Ya, secara umum. Kemudian yang paling afdal adalah tanggal 9 dan juga tanggal 10. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Berpuasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Berarti bulan Muharram secara umum antum berpuasa. Dan yang paling dikuatkan adalah tanggal 10. Ya, tanggal 10 apa pahalanya? Menghapuskan dosa yang ya, dosa setahun yang lalu. Kemudian tanggal 9 juga disunahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau aku masih hidup tahun yang akan datang, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Taib, untuk menyelisih orang Yahudi, karena orang Yahudi mereka berpuasa juga tanggal 10. Taib, setelahnya. Wa sanul jam'u bainahuma wa kullu ma dhukira fi yaumi Ashura min al-a'mali ghairi siyam fala aslalah bal huwa bid'ah. Ya. Wa yusannu al-jam' bainahuma, dan disunahkan menggabungkan di antara keduanya, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Wa kullu ma dhukira fi yaumi Ashura min al-a'mal ghairu siyam fala aslalahu, dan setiap yang disebutkan ya di hari Ashura, yaitu tanggal 10 Muharram, selain berpuasa, maka tidak ada asalnya. Jadi kalau ada yang mengatakan diutamakan di hari Ashura untuk demikian dan demikian, ini enggak ada dalilnya. Yang ada hanya apa? Puasa saja. Bal huwa bid'atun. Bal huwa bid'atun. Terus wa yukrahu ifradu rajabin bis-shaum wa kullu hadithin fi fadli shaumihi was-salati fihi fa huwa kadzib. Ya. Dan dia adalah bid'ah, yaitu melakukan amalan tertentu pada tanggal Yaumul Asyura, dan seperti orang-orang Rafidhah, mereka punya amalan tersendiri di hari tersebut. Ya, ini adalah bid'ah, bal huwa bid'ah. Dan yukrahu ifradu Rajabin bisawm, dimakruhkan untuk mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Ya, karena tidak ada hadis khusus tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Mungkin di sana tersebar di kalangan masyarakat, hari pertama keutamanya demikian, hari kedua keutamaan demikian, ini enggak sahih. Tapi secara umum bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan haram. Dan bulan haram itu disunahkan kita untuk memperbanyak apa? Ibadah. Ibadah di bulan haram, bulan haram lain dengan ibadah di bulan biasa. Tapi mengkhususkan ini yang tidak diperbolehkan. Ya, mengkhususkan meyakini keutamaan tertentu berpuasa di bulan Rajab, hari pertama demikian, hari yang kedua demikian, ini yang tidak ada dalilnya. Kemudian beliau mengatakan wa kullu haditsin fi fadli shaumihi wassalati fihi fa huwa kadzib. Semua hadis ya tentang keutamaan khusus berpuasa di dalamnya atau salat di dalamnya, maka ini semuanya adalah dusta, tidak benar, tidak ada dalilnya. Taib. Wa yukrahu ifradul jum'ah bis-shaum. Ya, kemudian ucapan sebentar. Baik. Wa yukrahu ifradul jum'ah bis-shaum, dan dimakruhkan untuk mengkhususkan Jumat dengan puasa. Dan ini sudah berlalu tentang makruhnya melakukan puasa atau mengkhususkan puasa di hari Jumat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu, yaitu kecuali menggabungkan ya antara Jumat dengan puasa sebelumnya, yaitu Kamis dan Jumat, atau Jumat dengan Sabtu. Dan dalam hadisnya Juwairiyah ya sudah kita sebutkan juga, ya Juwairiyah berpuasa di hari Jumat, kemudian ditanya oleh Nabi, kemarin puasa atau tidak? Dia mengatakan tidak. Besok puasa atau enggak? Enggak. Kalau begitu sekarang berbukalah. Berarti dimakruhkan untuk menyendirikan Jumat saja atau mengkhususkan. Baik, kecuali digabungkan dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Atau kalau memang dia sudah terbiasa melakukan puasa Daud pas saat itu hari Jumat, gak masalah, karena dia bukan mengkhususkan hari Jumat. Atau puasa Arafah, Yaumul Asyura, pas hari Jumat juga tidak masalah, karena dia tidak bermaksud mengkhususkan hari Jumat. Hilang kemakruhannya. Taib, wayukrahu? Wayukrahu taqaddumu Ramadhana biyaumin aw yaumain. Ya. Dan berlalu hadisnya, la taqaddamanna Ramadhan bisawmi yaumin wala yaumain. Ya, jangan mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu hari dan dua hari. Wayukrahu al-wisal. Ya, dan hikmahnya adalah supaya apa? Ya, menjauhi keyakinan sebagian orang yang ingin hati-hati di dalam berpuasa. Yang khawatirnya itu adalah termasuk bulan Ramadan sehingga dia berpuasa di hari tersebut. Dan ada yang mengatakan maksudnya adalah untuk memisahkan dengan jelas antara puasa yang sunnah dengan puasa yang wajib. Baik, setelahnya wayukrahu al-wisal. Dan sudah berlalu hadisnya juga yang bahwasanya yang rajih, jadi ada yang mengatakan diharamkan wisal, ada yang mengatakan dibolehkan secara mutlak, dan yang rajih adalah yang memperinci, yang disebutkan bahwasanya wisal diperbolehkan sampai kapan? Sampai waktu sahur, ya, sampai waktu fajar saja. Setelahnya maka ini tidak diperbolehkan. Nah, wa yuhramu shaumul aidain wa ayyami tasyrik. Ya, dan diharamkan untuk berpuasa di hari raya. Taib. Dan orang yang berpuasa di hari raya tidak sah puasanya. Wa ayyamu tasyrik, demikian pula berpuasa pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dan berlalu hadisnya bahwasanya itu adalah hari apa? Makan dan juga minum dan juga zikrullah. Dikecualikan bagi satu orang. Siapa dia? Orang yang tidak ya menemukan apa? Hadiyu, ya, padahal dia adalah orang yang berhaji tamattu atau qiran, maka dia boleh berpuasa pada tiga hari tersebut. Selainnya maka tidak diberikan rukhsah. Ini hanya diberikan rukhsah ini bagi orang tadi, yaitu orang yang tidak menemukan dam tamattu sehingga dia boleh berpuasa pada tiga hari tersebut. Allah mengatakan faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari bisa dilakukan di tanggal 11, 12, 13. Baik, setelahnya wa yuhramu shaumud dahri. Wa yukrahu shaumud dahri. Iya, dan dimakruhkan untuk berpuasa ad-dahr. Nabi mengatakan la shoma man shoma al-abad. Ya, tidak berpuasa orang yang berpuasa seterusnya, yaitu setiap hari dia berpuasa. Sudah kita sebutkan maknanya. Ada yang mengatakan kalau dia berpuasa terus maka hilang makna puasa tadi. Jadi seakan-akan itu adalah pola makan dia. Ya, pola makan dia, ya, sebelum subuh dia makan, habis maghrib dia makan gitu. Jadi udah enggak merasa lagi dia berpuasa. Berbeda dengan orang yang kadang berpuasa kadang tidak. Maka dia niat. Ya, dan ada niat untuk berpuasa. Baik, setelahnya Walailatul Qadri, Walailatul Qadri mu'azzamatun yurja ijabatud du'a'i fiha liqaulihi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terus qala al-mufassirun fi qiyamiha wal 'amali fiha khairun min qiyami alfi syahrin khaliyatin minha. Ya. Wasummiyat Lailatul Qadri li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka as-sanah. Wahia mukhtassah bil ashril awakhir walayali al-witr wa akaduha lailatu sab'in wa ishrin wa yada'u fiha bima 'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li 'Aishah Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan Lailatul Qadri mu'azzamah. Ya, malam Lailatul Qadar ini adalah diagungkan. Yurja ijabatu du'a fiha, diharapkan dikabulkannya doa di malam tersebut. Ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Diqaulihi ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadr ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Qala al-mufassirun, berkata mufassirun, qiyamuha wal 'amalu fiha khairun min qiyami alfi syahrin qaliyatun minha. Melakukan salat malam di malam tersebut dan beramal soleh di malam tersebut itu lebih baik daripada melakukan salat malam 1000 bulan yang tidak ada di situ malam Lailatul Qadar. Dan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Ya, antum melakukan salat malam saat itu 11 rakaat bersama imam. Ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Orang yang salat malam bersama imam sampai dia selesai, ditulis baginya salat selama satu malam. Tapi kalau dia pas menemukan malam Lailatul Qadar saat itu, dihitung ya salat selama satu malam tadi lebih baik daripada 83 tahun, 1000 malam. Ya, maka ini keuntungan yang besar. Belum lagi dia di situ nanti dia membaca Al-Qur'an. Ya, atau dia bersedekah. Ya, maka ini dilipat gandakan. Wasumiyat Lailatul Qadri li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah. Dinamakan dengan Lailatul Qadr, ada yang mengatakan karena pada malam tersebut ya ditakdirkan takdir selama satu tahun yang akan datang. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu yuqaddar. Sehingga dinamakan dengan Lailatul Qadr karena di situ ada takdir yang dinamakan dengan takdir hauli. Ya, takdir setiap tahun. Taib. Dan ada yang mengatakan dinamakan Lailatul Qadr dari kata qadr, yaitu makanah, manzilah, kedudukan. Yaitu malam yang memiliki kedudukan. Ada dua berarti sebabnya dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dia dinamakan Lailatul Qadr karena dia adalah malam ditakdirkan kejadian selama satu tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua karena kedudukan dia yang tinggi. Wa hiya mukhtassatun bil ashril awakhir, dan dia khusus pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana multamisaha falyaltamisha fil ashril awakhir." Orang yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, hendaklah dia mencari pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Walayali al-witr, pada malam-malam ganjil, ini lebih diutamakan lagi. Ya, karena beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Jadi malam ganjil lebih ditekankan lagi. Baik. Dan orang yang melakukan iktikaf ya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan dia memenuhi adab-adabnya, tidak keluar kecuali karena memang hajat, maka diharapkan dia termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan belum tentu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar derajatnya sama, karena keutamaan bisa dilihat dari keikhlasan, mutaba'ah dia, kekhusyukan dia. Ini pengaruh terhadap pahala. Jadi mungkin sama-sama iktikaf, yang satunya ikhlas, satunya enggak ikhlas, satunya khusyuk, satunya tidak khusyuk. Yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tapi berbeda apa? Pahalanya. Taib. Wa akaduha lailatu sab'in wa isrin, dan yang paling ditekankan lagi malam tanggal 27. Dan sudah berlalu ya hadisnya di dalam Bulughul Maram. Ya. Dan ini adalah ucapan siapa? Hadis yang keberapa itu? 710. 705. Ya, 705. Lailatul Sab'in wa Isrin. Dan ini adalah mauquf ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ada yang mengatakan yang seperti ini lahu hukmu rafa. Ya, karena enggak mungkin diucapkan dari akalnya, tapi pasti bersandar kepada dalil. Sehingga diutamakan lagi malam tanggal 27 di antara malam-malam witir tadi. Taib. Wa yad'u fiha bima 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, dan dia berdoa di dalam Lailatul Qadar itu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Sebagian riwayat atau sebagian besar riwayat innaka 'afuwun saja, tidak menggunakan karim. Ya. Tapi lafzu karim, innaka 'afuwun karim, ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Dan seingatannya sahih. Ya, tambahan karim ini adalah tambahan yang sahih, tidak masalah. Seorang mengatakan innaka 'afuwun atau innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Dan sudah berlalu penjelasan tentang maknanya dan kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, ya, dengan seorang pemuda yang akhirnya dia mendapatkan hidayah dan bertobat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah yang lebih tahu, dan salawat Allah atas Muhammad dan juga keluarganya dan juga para sahabatnya, dan salam untuk beliau dan mereka semuanya. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab siam dari Adabul Masih ila Salah ini, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah SWT menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk orang yang benar-benar bisa menggunakan bulan Ramadan kali ini dengan baik, dan anggaplah bahwasanya ini adalah Ramadan yang terakhir yang bagi kita, sehingga kita sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah dan ketaatan di dalamnya. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.